Part 4. Part terakhir dari cerita Senandung Sedu Lambayung Senja. Sekali lagi, sebuah penglihatan menunjukkan pria yang mengancamnya tadi mati dengan tubuh yang mengenaskan di sebuah sungai. Seketika, rasa sakit Nandar menghilang begitu saja. Hal ini berulang terus-menerus. Setiap weton tertentu, ilmu yang dimiliki Nandar selalu meminta bayaran dari orang-orang yang ia benci dan yang ia kenal. Hingga pada akhirnya, makhluk itu meminta Rani sebagai bayarannya. Gak akan kubiarkan kalian menyentuh menyakiti Rani. Tolak Nandar dengan menahan rasa sakitnya. Namun siksaan di tubuhnya membuatnya semakin merasa kesakitan. Di tengah keputusasanya, ia teringat seseorang berpakaian dukun yang ia temui di Gunung Lawu. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas membereskan barangnya dan sekali lagi kembali menuju sebuah tempat di mana ia mendapatkan kemampuannya ini. Jalur pendakian yang sama terlihat di hadapan Nandar. Namun sebelum kembali ke pasar setan, Nandar mencoba bertanya kepada seseorang yang berjaga di depan gerbang pendakian. Mas, permisi mau tanya. Bapak-bapak yang sering berpakaian hitam seperti dukun, Mas tahu gak? Tanya Nandar sembari menahan rasa sakitnya. Basarno bukan Mas? Masnya mau berobat ya? Tanya orang itu menebak kondisi Nandar. Iya Mas, dia bisa ditemui di mana ya? Tanya Nandar sekali lagi. Wah, dia praktek di salah satu desa, gak jauh dari sini kok. Saya gambarin DNA-nya ya. Kali ini orang itu memberikan sebuah kertas yang menggambarkan lokasi rumah orang itu. Sebuah rumah kayu yang cukup besar terlihat di tempat sesuai yang digambarkan orang tadi. Terlihat beberapa orang sedang mengantri di sana. Tak sedikit yang datang dengan kondisi tidak sehat. Nandar mengurungkan niatnya dan lebih memilih menunggu hingga tempat itu sepi. Langit pun mulai memerah. Hawa dingin mulai merasuk. Tak lama setelahnya, rumah Mbah Sarno mulai sepi. Dan sosok seseorang yang pernah ia lihat muncul dari dalam rumah. Kamu, masuk! Ucapnya yang ternyata sudah sadar dengan kedatangan Nandar. Nandar menuruti dan segera memasuki rumah itu. Ada perlu apa kamu kesini, ha? Tanya orang itu. Bahkan yang nyuruh saya ngambil ilmu ini. Aduh, sekarang setan itu malah balik meminta bayaran nyawa teman saya, Mbah, yang pengen saya tolong. Ucap Nandar dengan cukup emosi. Bocah goblok. Namanya ilmu dari alam gaib. Ya pasti meminta bayaran. Kamu itu harus siap dengan semua konsekuensinya. Jelas orang itu. Seandainya kamu memilih setan lain pun, bisa jadi temanmu itu dulu yang akan menjadi tumbalnya. Nandar merasa kesal. Namun omongan dukun itu juga tidak salah. Terus saya harus gimana, Mbah? Kali ini Nandar terlihat sedih. Ia tidak siap kehilangan Rani, apalagi karena perbuatannya sendiri. Dukun itu menghela nafas. Ini, bawa ini. Berikan pada orang yang kamu pilih untuk menggantikan temanmu itu sebagai tumbal. Namun saya gak bisa janji apabila setelahnya ia masih memilih temanmu itu. Sebuah bambu tua kecil yang berisikan tanah yang dibungkus dengan kain diberikan kepada Nandar. Ia merasa bingung. Ia sama sekali tidak tega menentukan sendiri orang yang akan mati untuk menggantikan Rani. Setelah menerimanya, Nandar meninggalkan rumah dukun itu dan berjalan dengan berbagai kecemasan di kepalanya. Radio Tengah Malam masih bersama saya Ardian tentunya. Ada kabar baik nih teman-teman. Besok saya dan komunitas Horor Setia akan berencana untuk menjelajahi sebuah pabrik gula tua yang sudah terbengkalai di Jawa Tengah. Stay tune ya, karena kita akan melakukan live report di sana nanti. Suara radio terdengar dari salah satu warung tempat Nandar singgah. Hah? Pabrik gula? Itu kan gak jauh dari sini, pikir Nandar. Tunggu. Tim Radio Tengah Malam pasti tahu banyak nih mengenai klinik. Apabila tim Ardian sama teman-temannya yang nerima benda ini, apa mungkin ada kemungkinan mereka sama Rani bakal selamat ya? Ah, tapi seenggaknya keselamatan Rani yang paling penting. Nandar mencoba memikirkan semua kemungkinan yang ia bisa ambil, mencari tahu keberadaan hotel yang berada di sekitar pabrik gula. Siang itu, Nandar menemukan keberadaan sebuah mobil yang terbranding stiker Radio Tengah Malam. Ia mengikutinya hingga ke hotel dan mencari celah untuk meletakkan jimat itu ke salah satu tas mereka. Nandar mengikuti rombongan itu sampai ke pabrik gula. Rasa sakit di tubuhnya membuat pikirannya menjadi semakin tidak tenang. Satu persatu, makhluk peliharaan Nandar mencoba menyerang orang-orang yang ditunjuk oleh Nandar sebagai pengganti tumbal Rani. Namun tidak semudah biasanya. Pabrik gula itu ternyata dipenuhi oleh makhluk halus yang mencoba menghalangi setan peliharaan Nandar untuk mencelakai orang itu. Tak lama setelahnya, muncul seorang bapak dan anak bersama seekor monyet kecil memasuki bangunan. Mereka mencoba menolong Ardian dan kedua temannya hingga setan-setan peliharaan Nandar terlihat tidak berdaya. Makan, aku butuh makan. Setan dari Gunung Lawu itu kembali kepada aku setelah kegagalannya mendapatkan tumbal. Pimpinan mereka dengan wujud yang semakin kurus mendekat dengan merayap ke arah Nandar. Perjanjian harus terpenuhi. Tumbal, nyawa mereka atau nyawamu. Setan itu mencoba mengancam Nandar. Di tengah kegusarannya, terdengar suara keras Ardian yang terlihat mulai emosi. Nandar, keluar kamu. Selesaiin urusan kita sekarang, teriak Ardian sang penyiar radio tengah malam. Hah? Keluar kamu? Sekali lagi Nandar mencoba menghadapi Ardian dan teman-temannya. Walaupun ia mengerti, makhluk peliharaannya tidak mampu mengalahkan kekuatan warga desa yang menolong Ardian. Ardian, kamu ingat kan cerita ritual pembanggil setan di Gunung Lawu yang kamu ceritakan? Ucap Nandar. Ini hasilnya. Makhluk kurus dengan lengan panjang berkumpul berjajar di sekitar Nandar. Gila kamu itu. Wes berapa banyak tumbal yang kamu habisin, ha? Tanya seorang bapak yang menolong Ardian dan kawannya. Banyak, terlalu banyak. Semua nama yang mati sudah kukirimkan padamu, ucap Nandar menjawab pertanyaan mereka. Nandar mengingat semua nama-nama dalam cerita yang ia kirimkan ke radio tengah malam. Semua nama itu adalah nama dari orang-orang yang mati akibat perbuatan setan Lawu ini. Sudah, cukup. Hentikan semua ini, Nandar. Apa salah kami? Ardian mencoba meyakinkan Nandar. Bukan yang menahan diri, Nandar malah bersiap untuk sekali lagi menyerang mereka. Tidak, gak bisa. Harus ada bayaran atas semua ini. yaitu nyawa-nyawa kalian. Ucap Nandar dengan putus asa. Bapak yang menolong Ardian segera maju ke samping Ardian. Anak yang memiliki ilmu itu juga bersiap untuk melindunginya. Tidak. Tidak akan ada dari kami yang akan jadi korban ilmumu. Ucapnya sambil mulai membacakan doa. Terlihat wajah putus asa di wajah Nandar. Dia tahu makhluk-makhluk pengikutnya tidak akan bisa mengalahkan kemampuan kedua orang hebat ini. Wajah Nandar terlihat mulai pucat. Air mata mulai menetes di matanya. Namun sebuah pemikiran muncul. Bila tidak mendapatkan tumbal pengganti Rani, maka dialah yang akan menjadi korbannya. Ia melihat sosok Ardian. Keberadaannya selama ini selalu menemani Nandar, walau hanya dengan suara di radio tengah malam. Setelahnya ia mengingat sosok Rani yang sangat ia cintai. Akhirnya ia sadar bahwa kedua orang ini adalah orang-orang yang berharga baginya selama hidup. Baiklah, kalau bukan kalian tumbalnya, berarti sekarang giliranku. Ucapnya dengan isak tangis. Nandar memutuskan kematiannya adalah keputusan terbaik untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi. Seolah mengerti keputusan Nandar, setan Lau yang sebelumnya menuruti Nandar berbalik mengerubuti Nandar, menarik kedua tangannya mencabik-cabik tubuhnya. Ardian, kamu bakal ceritain ini di radio kan? Terima kasih sudah menemani kesepianku selama ini. Tak lama setelahnya, setan Lawu yang terlihat lebih lapar meraih wajah Nandar, mengeluarkan kedua mata itu dari tempatnya. Terdengar suara teriakan putus asa Nandar yang menghilang bersama dengan tubuhnya yang berserakan. Beberapa belas tahun kemudian. Dik, ada yang ketok-ketok pintu ya? Tanya aku yang baru saja menyelesaikan siaran kepada Dika, rekanku. Iya kayaknya. Lu bukain dulu dah, gue dikit lagi selesai nih. Perintah Dika pada aku. Ah iya deh, lu kelarin aja dulu, santuy. Aku segera berdiri dari sofa dan mencoba mendekati pintu. Namun lampu tiba-tiba berkedip dengan tidak wajar dan angin dingin berhembus di leherku. Jangan dibuka. Suara berbisik terdengar dari belakang punggungku. Aku tidak menghiraukan, namun kedipan lampu menjadi semakin cepat dan mengerikan. Saat langkah kakiku mendekat menuju pintu, muncul sesosok makhluk pria seumuran denganku dengan wajahnya yang hancur. Aku heran dengan apa yang terjadi. Hantu Nandar hanya menatapku dan kali ini berbicara dengan berteriak di hadapan wajahku. Jangan dibuka. Di tengah kepanikan aku berlari menuju Dika untuk meminta pertolongan. Dik, Dik. Hantu, hantu Nandar, Dik. Dia ngelarang buat buka pintu. Teriak aku pada Dika dengan panik. Weh, yang bener loh. Dika tidak percaya. Ia segera berdiri meninggalkan kursinya dan mengintip lewat jendela. Dari dalam, terlihat seorang perempuan menunggu di depan pintu. Ada perempuan tuh di luar, cewek-cewek. Kasihan kalau gak dibukain. Dika tidak menghiraukan peringatanku dan membukakan pintu itu. Permisi mas, maaf mengganggu malam-malam. Saya Rani. Ucap perempuan yang datang di malam hari itu. Aku menoleh ke arah sekeliling ruangan mencari keberadaan Nandar. Namun aku tidak menemukan sosoknya sama sekali. Ah, masuk dulu Mbak Rani. Di luar dingin. Ada perlu apa ya? Tanya Ardian yang mempersilahkannya duduk. Mas Ardian masih ingat Nandar? ucap Rani membuka pembicaraan. Nandir, yang dulu sering ngirim cerita itu ya? Tanya aku memastikan. Betul mas, saya pacarnya. Jawab Rani dengan wajah yang ragu. Spontan aku memukul meja. Terjelaskan sudah mengapa ia mati-matian melarangku untuk membuka pintu. Mataku mencari Nandar ke sekeliling ruangan, namun tak terlihat dia dimanapun. Kenapa mas Ardian? Ucap Rani yang merespon tinggal lakuku. Gak apa-apa kok Mbak Rani. Nandar kan sudah lama meninggal. Kok bisa tiba-tiba kesini? Tanyaku padanya. Iya mas, selama ini setiap saya rindu sama Nandar,